Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, min sayi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Baik. Yaitu mustahik zakat, ya. Dengan kata lain, ini berarti pembahasan masuk pada pembahasan orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka ini di antara kebiasaan di kitab-kitab fuqaha, yakni didahulukan dengan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian baru setelah itu, ya, tentang tata cara pembayaran zakatnya, baru orang-orang yang berhak menerima zakat itu baru disebutkan setelahnya, begitu ya. Maka ini bukan merupakan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang yakni mengherankan, ya. Banyak praktik para ulama demikian. Jadi didahulukan tata cara pembayaran zakatnya bagaimana, baru kemudian siapakah yang berhak menerima zakat ini. Ya, mengapa demikian? Di antara yang disebutkan, karena perincian tentang tata cara pembayaran itu, yakni selain orang-orang yang berhak menerima zakat itu juga pembahasan yang penting. Akan tapi, tata cara pembayaran zakat itu di antara tema yang harus dipahami terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk pada yakni siapakah orang yang berhak. Ya, ini tentunya bisa jadi terdapat perbedaan urutan pembahasan di kalangan para ulama, akan tapi kebanyakan seperti ini, ya, terutama di misalkan di Hanabilah. Maka kita langsung saja, ya, masuk pada pembahasan di mana penulis berkata, wala tudfa'u illa ilal asnafis tsamaniyah. Tidak diberikan zakat itu kecuali kepada delapan golongan. Kecuali kepada delapan golongan. Yang pertama, wahum al-fuqara. Yang pertama adalah al-fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Kata fakir, ya, dengan kata miskin, jadi al-fuqara wal-masakin. Golongan kedua nanti akan disebutkan orang-orang yang miskin. Kata fakir dan kata miskin itu adalah sinonim kalau disebutkan secara sendirian, tapi kalau disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda, ya. Maknanya berbeda. Jadi kata fakir atau fukara itu untuk orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau hartanya itu kurang dari setengah kebutuhannya, sehingga lebih besar kebutuhannya. Sedangkan miskin itu kalau disebutkan dengan kata fakir, maka kata miskin itu adalah orang-orang yang hartanya itu lebih dari setengah kebutuhannya, tapi masih belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi, misalkan kata fakir atau kata miskin itu disebutkan secara sendirian, maka maknanya sinonim. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membicarakan tentang mustahik zakat, ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya zakat itu adalah untuk orang fakir dan orang miskin. Maka ini menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa maknanya yang dimaksud berbeda dengan perbedaan makna yang telah kita sebutkan barusan. Jadi ini adalah dua golongan pertama, ya, yaitu orang fakir, kemudian yang kedua orang miskin. Golongan yang ketiga, wal amiluna 'alaiha. Kata penulis, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang yakni bertugas untuk mengurusi zakat, baik itu menarik zakat, baik itu menyimpan zakat, baik itu mendistribusikan zakat, maka itu adalah termasuk al-amiluna 'alaiha, ya, berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi para ulama menyebutkan, ya, ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh ulil amri, ya, ditunjuk oleh ulil amri. Wal mu'allafatu qulubuhum. Kemudian golongan yang keempat adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan yang tadi, wal mu'allafati qulubuhum. Yaitu orang-orang yang hatinya hendak dilunakkan, hendak di yakni dibuat cenderung atau condong kepada Islam. Nah, al-mu'allafah qulubuhum ini memiliki beberapa atau beberapa makna, ya, atau beberapa cakupan, ya, karena semua makna tersebut benar. Jadi memiliki beberapa cakupan. Yang pertama adalah orang-orang, ya, yang kafir, tapi dengan kita memberikan yakni zakat kepada orang kafir tersebut, diharapkan kezaliman dari orang itu akan terhindarkan dari akan terhindarkan gitu ya. Jadi kaum muslimin diharapkan akan terhindar dari kezaliman orang tersebut. Taib, maka ini bisa mendapatkan zakat walaupun orang tersebut orang kafir, ya. Walaupun orang tersebut adalah orang kafir. Adapun cakupan yang kedua dari al-mu'allafah qulubuhum itu adalah seorang muslim, ya, tapi baru masuk Islam sehingga diharapkan, ya, ketika dia diberikan zakat, maka zakat ini akan membuat dia semakin kokoh dalam keislamannya gitu ya. Jadi ini adalah cakupan yang kedua dari al-mu'allafah qulubuhum. Tapi ini hanya berlaku kalau memang itu dibutuhkan, ya. Jadi kalau orang kafir tersebut tidak lagi kita khawatirkan kezalimannya terhadap kaum muslimin, ya sudah berarti tidak perlu diberi zakat lagi. Kalau orang yang sudah masuk Islam ini sudah imannya sudah kuat, sudah tidak lagi kita khawatirkan, yakni sudah tidak lagi kita khawatirkan bahwa keimanannya itu akan menjadi goyang gitu ya, maka khalas, yakni tidak mendapatkan zakat kembali. Jadi ini adalah yakni hanya bagi orang yang baru masuk Islam dan keimanannya itu harus kita perkuat begitu ya. Oleh karena itu merupakan kesalahan kalau misalkan seseorang itu yakni atau yang banyak tersebar di masyarakat kita begitu ya, ketika orang tersebut adalah bukan muslim dari lahir, ya, dulunya non muslim kemudian jadi muslim gitu, maka kemudian langsung atau selalu digelari dengan mu'allaf gitu ya, padahal masuk Islamnya itu 20 tahun yang lalu. Ini bukan mu'allaf lagi, ya, dia muslim sebagaimana yang lain, jelas ya. Mu'allaf itu adalah, mu'allaf itu maknanya apa? Mu'allaf qulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya butuh untuk dilunakkan. Mu'allaf ini maksudnya dilunakkan. Jadi maksudnya dalam kasus ini dilunakkan untuk semakin cenderung kepada Islam. Ini semakin kokoh keimanannya. Nah, kalau misalkan Islamnya sudah lama, sudah ya, apalagi misalkan ya udah jadi ustaz, udah jadi ulama, udah jadi syekh, ya. Ini bukan mu'allaf mu'allaf lagi, ya. Udah alim ulama berarti. Ya, jadi ini diantara bisa jadi kita sebut ya kesalahan yang mungkin disebabkan oleh salah kaprah ya. Taib. Kemudian golongan setelahnya keberapa ini berarti? Kelima sekarang ya. Golongan yang kelima adalah wafir riqab, yaitu yakni budak ya. Wafir riqab. Yang dimaksud budak di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah Misalkan ada budak yang namanya budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang sudah disebutkan oleh tuannya bahwa kamu bebas, kamu merdeka kalau sudah membayar sekian dan sekian kepada saya. Nah, ini namanya budak mukatab. Nah, ini dibantu dengan zakat, ya. Ini dibantu dengan zakat. Nah, kemudian yaitu di antara makna dari budak yang berhak menerima zakat di sini. Adapun kalau budaknya itu ya bukan yakni bukan budak mukatab tapi budak tersebut ya memang adalah budak secara normal dimiliki oleh seseorang. Ya mungkin kita tidak familiar di zaman ini. Alhamdulillah ya. Islam sangat memotivasi untuk memerdekakan budak. Tapi budak secara normal itu tidak mendapatkan zakat karena budak itu wajib dinafkahi oleh tuannya. Budak itu wajib dinafkahi oleh tuannya. Sehingga ya seorang tuan atau majikan itu yakni wajib untuk memberikan nafkah kepada budak-budaknya. Semakin banyak budaknya maka semakin banyak tanggung jawabnya gitu ya. Jadi bukan asal bisa nyuruh-nyuruh aja kepada budaknya, tapi juga yang lainnya dari orang yang memiliki budak. Tapi sekali lagi, alhamdulillah di zaman ini kita tidak lagi mengenal atau melihat adanya praktek perbudakan. Kalau misalkan asisten rumah tangga tentunya itu bukan budak ya, itu bukan yang kita bicarakan di situ. Karena kalau seseorang disebut budak, maka dia berarti bukan orang merdeka. Dan nanti secara konsekuensi fikih itu banyak sekali ya, banyak sekali konsekuensi fikihnya yang membedakan antara orang merdeka dan orang yang tidak merdeka yakni budak. Taib. Kemudian kelompok yang keenam wal gharimun, ya, kelompok yang keenam al gharimun yaitu ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, sungguhnya zakat itu wajib kepada diberikan kepada fakir miskin, kemudian amil zakat, kemudian orang yang hendak dilunakkan hatinya, kemudian budak yakni budak mukatab tadi, kemudian orang yang gharim. Apa ini maksud gharim? Sebentar lagi kita bahas. Kemudian orang yang berada di jalan Allah, kemudian wabnis sabil, yakni musafir. Kita kembali lagi ke kategori yang keenam yaitu al-gharimun. Ya, al-gharim itu adalah orang yang yakni punya utang begitu ya, punya utang bisa jadi karena dia ingin mendamaikan antara kedua kubu yang saling bertikai. Ya, seperti misalkan ada dua kubu yang saling bertikai dan kemudian masing-masing kubu ini tidak mau berdamai kecuali kalau ya dia bayar sekian dan sekian. Nah, gitu ya. Kemudian pembayaran ini ditanggung oleh seseorang. Ya, sehingga orang tersebut harus memiliki utang. Nah, ini yang kemudian kita berikan zakat kepadanya. Ya, ini berhak untuk menerima zakat. Ya, maka ini adalah yakni orang yang berbuat baik begitu ya dengan dia berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ya, seperti misalkan kedua belah pihak merasa sama-sama dirugikan gitu sehingga saling menuntut, maka orang ketiga datang kemudian ya membayar ganti rugi untuk orang pertama, bayar ganti rugi untuk orang kedua sehingga dua orang ini tidak lagi bertikai. Atau bahkan bisa jadi ya pertikaian antara dua desa misalkan ya. Pertikaian antara dua kelompok yang itu bisa sangat bermadarat ya. Kalau kemudian dibiarkan berlarut-larut sehingga kemudian ada orang yang berusaha menengahi apapun caranya, bagaimanapun caranya ini harus disudahi ini konflik daripada nanti semakin menyebar dan semakin bermadarat. Maka orang yang berkorban seperti ini ya keluar harta banyak untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, maka dia termasuk mustahik zakat. Atau contoh lain dari yang dimaksud dengan al-gharim itu adalah orang yang punya utang khalas, sekedar utang pribadi, bukan dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak, ya. Maka ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi para ulama memberikan catatan, ya, kalau dia itu berutang bukan untuk suatu yang buruk, bukan untuk suatu yang negatif, bukan untuk foya-foya misalnya, atau bukan untuk ya ngerokok misalnya, atau bukan untuk ya minum khamer misalnya, tapi dia berhutang karena kebutuhan pribadinya misalnya, ya, maka ini yakni berhak menerima zakat. Bagaimana kalau dia sudah terlanjur punya utang banyak dan dulunya dia sampai bisa punya utang banyak seperti itu karena ya dia suka minum-minum gitu ya, sehingga butuh uang banyak untuk selalu mensuplai khomernya. Misalkan ya, ini misal. Maka ini ya kita lihat apakah dia sudah bertaubat atau tidak. Kalau dia sudah bertaubat dan tidak lagi melakukan praktek itu dan dia menyesali perbuatannya tersebut, maka ini ya masih bisa untuk diberikan zakat untuk membantunya. Tapi kalau tidak bertobat atau ya tobat sambel atau tidak diyakini bahwa tobatnya ini adalah tobat yang tulus, maka ya sudah tidak diberikan yakni tidak diberikan zakat. Kemudian kelompok yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang berjihad, ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya misalkan orang yang bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu, bukankah itu juga di jalan Allah, apalagi ilmunya yang dituntut adalah ilmu syar'i. Tapi di sini yang dimaksud dengan fisabilillah di sini, ya, yakni makna utamanya adalah orang berjihad. Nah, bagaimana dengan orang berilmu? Nah, nanti ada perincian. Ya, walaupun orang berjihad juga ada perincian sebenarnya. Di antara perincian yang disebutkan oleh para ulama adalah selama orang berjihad tersebut tidak digaji negara. Tapi kalau digaji negara, misalkan, ya, maka tidak mendapatkan zakat. Tapi kalau digaji negara tapi kemudian tidak cukup, nah nanti itu masuk ke dua kategori yang awal tadi, fakir atau miskin. Tapi kalau sudah digaji negara dan cukup, khalas, maka itu berarti ya tidak perlu mendapatkan zakat. Adapun orang yang menuntut ilmu, nah, nanti dibahas insya Allah. Baik, jadi itu bisa bisa dimasukkan juga, tapi ya yakni alasannya bukan karena itu fisabilillah gitu ya. Jadi makna fisabilillah ini lebih dikhususkan pada jihad. Adapun orang menuntut ilmu, maka yakni itu alasannya nanti beda sendiri. Itu alasannya karena ilmu itu manfaatnya ya lebih manfaatnya bisa menyebar gitu ya. Orang yang menuntut ilmu syar'i kemudian dia bisa mendakwahkannya, maka nanti manfaatnya bisa menyebar biiznillah ta'ala. Baik, kemudian golongan yang ke-8 Ibnu Sabil. Oh ya, sebelum lanjut. Jadi fi sabilillah makna lainnya adalah cakupan lainnya ya adalah orang yang orang fakir yang berhaji ya, orang fakir yang berhaji. Yakni membantu orang fakir supaya bisa berhaji. Kalau hajinya itu adalah haji yang wajib. Ya, yaitu haji yang pertama kali gitu ya. Maka ini bisa dibantu. Kalau di mazhab Hambali, yakni umroh itu dinilai wajib juga sehingga masuk juga di sini umroh dalam pembahasan ini. Tapi ya pendapat yang lebih tepat ya, dan itu pendapat kedua di mazhab Hambali dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa umroh itu tidak wajib. Ya. Taib. Kemudian golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, orang yang safar. Ya, orang yang safar itu adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat, tapi tidak semua musafir. Hanya musafir yang terpisah dari hartanya. Dia bisa jadi kaya di tempat asalnya, di rumahnya, tapi dia sekarang berada di negeri lain dan dia tidak bisa mengakses hartanya tersebut. Sehingga dia dalam kondisi yang membutuhkan saat ini gitu ya. Maka orang ini berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat sesuai dengan kadar yang membuat dia bisa untuk pulang. Yaitu yakni di antara yang berhak dia terima dari zakat dari kaum muslimin. Baik, kemudian penulis berkata, wa yajuzul iktisaru ala wahidin min sinfin. Yaitu boleh untuk membatasi pembagian zakat, pemberian zakat hanya pada satu golongan saja. Jadi tidak harus disebar merata ke 8 golongan. Kita fokuskan pada satu golongan saja, tidak masalah. Ya, difokuskan pada orang fakir saja, atau orang miskin saja, atau amil zakat saja, atau orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ya, itu boleh, tidak masalah. Wa tusannu, dan juga ya dari perkataan penulis di sini, ala wahidin min sinfin, itu boleh juga untuk membatasi pada satu orang saja. Misalkan di daerahnya tersebut cuma ada ya 5 orang miskin misalkan. Misalkan saja ya, Masya Allah ini satu daerahnya cuma ada 5 orang miskin. Maka boleh baginya untuk membatasi, yakni zakatnya seluruhnya diberikan kepada satu orang saja dari kelima orang miskin tersebut, salah satunya saja. Maka ini tidak masalah. Tidak harus dibagi merata ke 5-5-nya. Tidak harus. Jadi boleh membatasi hanya pada satu golongan. Kemudian di dalam satu golongan boleh hanya membatasi pada satu orang saja dari golongan tersebut. Boleh, tidak masalah. Ya, selama prosesnya telah sesuai, maka khalas, ini berarti dia telah memenuhi kewajiban membayar zakat. Wa tusannu ila man la talzamuhu mu'natuhu min aqaribihi. Ya, disunnahkan untuk zakat tersebut diberikan kepada kerabatnya yang tidak wajib untuk dia nafkahi. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, inna sadaqata alal miskini sadaqah wa ala dhirrahim ithnatan sadaqatun wasilah. Karena zakat itu kepada orang miskin adalah sebuah sedekah, yakni sebuah amalan ibadah yang berpahala, yakni satu jenis dengan sedekah. Sedangkan kepada ya keluarga sendiri, maka ada 2, sedekah dan silah. Sedekah dan silaturahim, yakni memperkuat, menyambung tali persaudaraan. Jadi ya keutamanya ada 2. Yang pertama sedekah dan yang kedua adalah silah. Kemudian waman ubihalahu akhdhu syai'in ubihalahu su'aluhu. Ya, penulis berkata, orang yang dibolehkan untuk mengambil atau orang yang dibolehkan oleh syariat untuk menerima zakat, maka boleh untuk meminta zakat tersebut. Ya. Meminta sesuai dengan haknya, tidak masalah. Ya, wa man ubiha lahu akhdhu syai'in ubiha lahu su'aluhu. Yani boleh untuk meminta kalau memang dia memang berhak untuk menerima zakat tersebut. Jadi misalkan kalau ada panitia zakat kemudian memberikan pengumuman ke suatu desa, barang siapa yang sekiranya ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, maka tolong daftarkan namanya. Nah, ini tidak masalah ya, daftarkan namanya kepada panitia tersebut. Baik. Tentunya dengan catatan kalau memang dia berhak ya. Kalau memang dia berhak. Makanya tadi disebut wa man ubiha lahu akhdhu syai'in. Barang siapa yang dibolehkan untuk menerima zakat, maka dibolehkan untuk meminta. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi boleh ya. Tapi tentunya ini kembali kepada kondisi. Kalau memang sangat kondisinya sangat sempit, sehingga yakni ini kalau saya tidak meminta agar diberikan zakat, maka nanti khawatirnya akan memberikan madharat ya, maka ini tentunya beda kondisinya, tidak hanya sekedar mubah untuk memintanya, tapi bisa jadi disunnahkan atau bahkan bisa jadi wajib tergantung kondisinya. Kemudian penulis berkata, wa yajibu qabulu malin thayyibin ata bila mas'alatin wala istishrafi nafsin. wajib untuk, ya, hukumnya apa tadi disebut? Wajib untuk menerima harta yang baik dari zakat. Bila mas'alatin, atau bila mas'alatin, yang itu ya diterima tanpa dia minta. Wala istisrafi nafsin, dan tanpa ada rasa tamak untuk mendapatkan harta tersebut. Ya, tanpa ada rasa tamak untuk mendapatkan harta zakat tersebut. Ya, kecuali kalau yakni kalau yang disebut barusan ya, barang siapa yang memang berhak menerima zakat, maka boleh bagi dia untuk meminta ya untuk diberikan zakat. Nah, ini tetap dengan catatan tidak boleh tamak. Jadi dia meminta ya karena dia berhak. Bukan karena tamak ya, tamak terhadap dunia, tamak terhadap, ya ini namanya zakat, tapi ya secara realita itu kan berarti bisa berbentuk uang begitu ya, betul tidak? Bisa berbentuk kambing, bisa berbentuk sapi. Nah, jadi ya ini juga adalah sebuah catatan penting ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk ya ini tamak atau serakah terhadap atau ya fokusnya adalah dunia. Kita memintanya, ya orang tersebut memintanya karena orang tersebut berhak untuk menerima zakat tersebut. Tapi kalau kemudian ada rasa tamak, nah ini tidak boleh, kata penulis. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'aka min hadzal mal syai'un," kalau datang kepadamu dari harta zakat ini suatu ya sebagian harta zakat, "Wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin," sementara engkau itu tidak tamak dan juga tidak meminta, "fakhudhu," maka ambillah. Jadi wajib ya, tidak minta, tidak tamak, tapi memang berhak ya, kemudian diberikan oleh orang, ah ini wajib untuk ngambil. "Fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsa." Adapun kalau tidak, kondisinya tidak demikian ya, yakni kondisinya itu dia tamak menginginkan harta tersebut, maka jangan menjual dirimu sendiri. Fala tutbi'hu nafsak, maksudnya afwan, bukan menjual. Jangan ikuti dirimu, yakni jangan ikuti hawa nafsumu tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan. Penulis berkata, "Wa in tafarraqa qadirun 'alal takassub, 'alal takassub lil ilmi syar'i lil ibadah wa ta'adzara al jam'u baina at takassub wal istighal bil ilm u'tiya min zakatin li hajatihi wa illa yakun al ilmu laziman lahu." Kalau ada seseorang yang sebenarnya mampu untuk mencari nafkah, tapi dia itu memfokuskan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, maka ini boleh untuk diberikan zakat. Tapi tidak untuk ibadah. Kalau ada orang mampu untuk bekerja, mampu untuk mencari nafkah, tapi kemudian dia memfokuskan waktunya untuk ibadah, nah ini tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau memfokuskan waktunya untuk ilmu syar'i, maka berhak menerima zakat. Mengapa? Karena tadi telah kita sebutkan, telah kita singgung ya, ilmu syar'i itu bermanfaat kepada masyarakat luas. Jadi ya dalam rangka maslahat ini, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Ya, di sini penulis memberikan catatan tambahan ya. Wa ta'adzara al-jam'u baina takassub wal istighal bil ilm. Ya, susah untuk menggabungkan antara mencari nafkah dengan menuntut ilmu. Jadi kalau memang orang tersebut tidak bisa menggabungkan antara mencari nafkah dan menuntut ilmu, dia memilih untuk menuntut ilmu, ya sudah berarti dia berhak menerima zakat. Tapi kalau orang tersebut masih bisa cari nafkah, bisa bekerja, bisa plus mencari ilmu tetap jalan ya, maka ini tidak berhak menerima zakat karena dia bisa bekerja. "Utiya min zakatin li hajatihi," maka dia diberikan, orang yang seperti ini, orang yang memfokuskan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya ya, untuk memenuhi kebutuhannya. "Wa illam yakunil ilmu laziman lahu," walaupun ilmu yang sedang dia pelajari tersebut itu bukan suatu yang wajib untuk dipelajari baginya. Ya, seperti misalkan usul fiqh ya, usul fikih. Orang ini bukan mufti. Ya, kalau sudah mufti maka wajib mempelajari usul fikih. Ya, dia normalnya dia tidak bisa menjadi mufti kalau belum tahu usul fikih begitu ya. Tapi ketika dia sudah menjadi mufti, tentunya sudah tahu usul fikih, maka wajib ini orang ini untuk, yakni ulama ini untuk yakni terus mempelajari usul fikih. Ya, supaya fatwanya tidak salah-salah gitu ya. Kemudian wajibnya usul fikih, wajibnya belajar usul fikih bagi mufti itu bisa dipahami juga sebagai syarat. Itu berarti syarat untuk menjadi mufti dia harus paham usul fikih. Kalau orang nggak paham usul fikih tapi kemudian diposisikan sebagai mufti, tukang fatwa, ya ahli fatwa, maka dia tidak ahli berarti. Kalau belum paham usul fikih, bukan ahlinya. Jadi walaupun ilmu tersebut tidak wajib bagi dia, seperti usul fikih, sementara dia masih menuntut ilmu, jadi nggak wajib untuk menuntut ilmu usul fikih, ya hukumnya paling banter fardu kifayah, ya atau minimalnya sunnah. Ya, walaupun tidak wajib, maka yakni tidak masalah, tetap berhak menerima zakat. Kalau memang dia tidak bisa menggabungkan antara mencari nafkah dan menuntut ilmu. Contoh lain misalkan ilmu hadis, ya ilmu hadis bagi penuntut ilmu itu tidak wajib, bukan fardu ain maksudnya. Paling banter adalah fardu kifayah, tapi ya bukan fardu ain bagi dia. Tapi dia memilih untuk mempelajari ilmu tersebut, maka tidak masalah. Ini berhak untuk menerima zakat sesuai dengan kriteria tadi ya. Dia misalkan tidak bisa menggabungkan antara mencari nafkah dengan menuntut ilmu. Kemudian penulis berkata, ini sudah ya. Wa illam yakunil ilmu laziman lahu. Ini sudah kita bahas barusan. Kita masuk pada fasal berikutnya yaitu tentang hal-hal yang tidak boleh terkait zakat. Wala yujzi'u daf'uha ila kafirin ghairi mu'allafin. Tidak boleh untuk memberikan zakat kepada orang kafir yang bukan termasuk mu'allaf. Nah, ini gimana ini? Orang kafir yang itu bukan mukallaf. Jadi ada orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf ya, bukan mukallaf. Mungkin Anda salah sebut. Ada orang kafir yang mu'allaf. Ada orang kafir yang bukan mu'allaf. Ini gimana maksudnya? Tapi dia kafir. Tapi mu'allaf. Nah, ini karena kita pahami mu'allaf itu adalah orang yang perlu dilunakkan hatinya. Ya. Nah, orang perlu dilunakkan hatinya ini supaya cenderung kepada Islam atau lebih kokoh dalam keislamannya. Ya, ini bisa kafir, bisa muslim. Betul tidak? Jadi ini sekali lagi menunjukkan salah kaprahnya begitu ya. Salah kaprahnya. Yakni istilah yang tersebar di kita-kita gitu ya. Jadi orang kafir itu ada orang kafir yang mu'allaf, ada orang kafir yang bukan mu'allaf. Orang kafir yang perlu dilunakkan hatinya dan orang kafir yang tidak perlu dilunakkan hatinya. Seperti misalkan dia tidak zalim. Atau dia memang tidak memberikan ketertarikan kepada Islam. Tapi kalau orang tersebut cenderung kepada Islam, kemudian yakni sangat antusias terhadap Islam, ingin mempelajari tentang Islam, dan apalagi kalau kita lihat ini kalau masuk Islam, Masya Allah akan membawa banyak maslahat ke depannya, begitu ya, keluarganya atau orang-orang lain, misalkan ini orang yang bisa mengajak orang-orang lain untuk juga mempelajari Islam, misalkan, ya, apalagi misalkan public figure misalkan ya, tentunya itu ada maslahat di baliknya. Maka ini bisa diberikan zakat. Nah, tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir yang tidak perlu dilunakkan hatinya. Seperti tadi, ya, orang kafirnya membenci Islam dan yakni membenci Islam dan kalau kita kasih juga dia ya tetap benci begitu ya. Maka ini tentunya ya tidak perlu kita berikan zakat. Atau orang kafir yang biasa-biasa saja, tidak menunjukkan ketertarikan kepada Islam, ya tidak ngapa-ngapain, maka khalas ini tidak diberikan zakat. Jadi hanya orang kafir yang dirasa oleh ulil amri, dirasa oleh para ulama, ini perlu dilunakkan hatinya. Kemudian wala ila kamil rikkin ghairi amilin wa mukatab. Tidak boleh juga zakat itu diberikan kepada budak yang memang budak, yakni budak secara normal yang tadi kita sebut. budak yang dinafkahi oleh tuannya, ya, sudah dinafkahi oleh tuannya, buat apa diberikan zakat? Ya, ghairi amilin wa mukatab. Kecuali kalau budak tersebut dipekerjakan untuk ngambil zakat, ya, mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, dan mendistribusikan zakat, maka dia berarti mendapatkan bisa mendapatkan zakat dari jalur karena dia amil zakat, ya. Wa mukatab, kecuali juga budak mukatab yang telah kita bahas. Kalau budak mukatab maka berhak menerima zakat. Budak mukatab tadi kita sebut adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya, kamu kalau bayar ke saya sekian maka kamu saya bebaskan. Jadi mukatab berhak menerima zakat. Budak yang menjadi amil zakat, ya, berhak menerima zakat. Taib. Wala ila fakirin wa miskinin mustaghniyaini binafaqatin wajibah. Tidak juga zakat itu boleh untuk diberikan kepada orang fakir dan orang miskin yang memang dia fakir, memang dia miskin, tapi dia sudah dinafkahi oleh orang lain. Ada orang lain yang wajib untuk menafkahi orang ini, gitu ya. Ya misalkan orang ini adalah kerabat dia. Ya, kerabat dia yang itu masih dalam koridor wajib untuk dinafkahi, misalkan begitu ya. Ya misalkan orang tuanya sudah sepuh. Secara harta orang tuanya mungkin miskin, mungkin fakir begitu ya. Harta orang tuanya itu sendiri mungkin fakir atau mungkin miskin. Tapi ada anaknya masih. Anaknya ini yang memberikan nafkah sehari-hari kepada orang tua yang sudah sepuh tersebut. Maka ya, orang tua yang sudah sepuh tersebut tidak diberikan zakat. Karena masih ada anaknya. Ya, beda cerita kalau tidak ada orang yang wajib menafkahi orang ini. Kalau atau misalkan ada orang yang wajib menafkahi orang tersebut seperti tadi ya, dia punya anak. Orang sudah sepuh ini yang fakir atau miskin ini, dia sebenarnya punya anak. Anaknya sebenarnya wajib untuk menafkahi orang tuanya, apalagi kondisinya sudah sepuh, tidak bisa bekerja lagi. Tapi ternyata realitanya anaknya tidak menafkahi. Nah, orang sepuh ini wajib diberikan zakat ya, karena memang berhak menerima zakat. Ya, bahkan bisa jadi wajib sebagaimana yang telah kita sebutkan barusan, karena bisa jadi yakni tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi. Kalau memberikan, kalau kemudian ambil zakat, kan tadi dibilang ya, ambil zakat mikirannya, kita kan tadi dibilang boleh untuk mengkhususkan pada satu orang saja. Udah semua zakat dialihkan ke misalkan mujahid fisabilillah misalkan. Gak ada zakat sama sekali ke orang-orang fakir miskin. Nah, kalau kemudian ada kasus-kasus yang seperti ini yang akan bermadarat, orang sepuh tadi bisa meninggal dunia kalau tidak diberikan zakat misalkan. Maka ini ya kasus seperti ini berarti wajib bagi kita untuk mendistribusikan zakat juga kepada orang tersebut. Baik. Kemudian wala li bani Hasyim. Tidak boleh juga memberikan zakat kepada Bani Hasyim. Bani Hasyim yakni keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Hasyim bin Abd Manaf. Ya. Hasyim keturunannya Hasyim bin Abd Manaf bin Qusay. Jadi Hasyim bin Abd Manaf bin Qusay. Anaknya Hasyim siapa? Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib ada beberapa. Ya, anaknya Hasyim ada beberapa. Salah satunya Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib ada beberapa. Salah satunya Abdullah. Dan anaknya Abdullah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Banu Hasyim, anak keturunannya Hasyim berarti yang dari jalur Abd Manaf. Ya, atau dari jalur yang lain, anak-anaknya Afwan. Jadi keturunannya Hasyim itu tidak boleh diberikan zakat baik dari jalur Abdul Muthalib atau dari jalur yang lain gitu ya. Jadi selama itu keturunannya Hasyim maka tidak boleh diberikan zakat. Mengapa demikian? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innas shadaqah la tambaghi li ali Muhammad." Innama hiya ausakhun nas. Ya, zakat itu tidak boleh diberikan kepada keluarganya Muhammad karena zakat itu adalah ausakhun nas, kotorannya manusia. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Maksudnya mengapa zakat itu disebut sebagai ausakhun nas, sebagai ausakh, sebagai kotorannya manusia? ini manusia yang orang yang bayar zakat tersebut gitu ya. Karena ketika orang bayarkan zakat, maka dia menyucikan dirinya, menyucikan hartanya. Sehingga seolah-olah ya berarti harta yang dikeluarkan tersebut untuk menyucikan. Sehingga yakni kalau ada yang kotor dari hartanya tersebut, itu kemudian kotornya tersebut dibuang seiring dia membayarkan zakat. Jadi seolah-olah ini kayak membuang kotoran begitu ya. Tapi ini bukan berarti, perhatikan, ini bukan berarti orang yang berhak menerima zakat itu berarti menerima kotoran berarti ya. Bukan demikian. Karena dia berhak menerima zakat. Misalkan tadi salah satu golongan yang berhak menerima zakat siapa? Para mujahidin fisabilillah. Masa syariat yakni menyebutkan ya apa namanya? Kalau memang zakat itu ternyata adalah kotoran misalkan gitu ya. Masa kemudian disyariatkan untuk diberikan kepada mujahidin fisabilillah, orang yang memiliki amalan yang sangat mulia tersebut? Tentunya ini tidak mungkin ya. Sehingga atau misalkan orang gharim tadi, orang yang mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru, yang bertikai, ini kalau tidak didamaikan maka bisa jadi ada pembunuhan atau kemadorotan yang lain gitu ya. Nah, orang seperti ini kan berarti dimuliakan, orang yang berarti melakukan amalan kebaikan yang besar. Masa kemudian syariat mensyariatkan, menetapkan kotoran harta harta yang kotor dari orang-orang itu diberikan kepada orang ini? Tentunya tidak ya. Jadi yang dimaksud dengan ausahun nas di sini adalah karena itu seperti saja begitu ya. Ini tampaknya seperti saja. Jadi mengingat keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentunya Banu Hashim ya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Ya, sehingga ya standarnya tentunya berbeda. Jadi wajar kalau standarnya berbeda. Dan karena ada makna mirip atau seperti, karena ada makna orang yang bayar zakat itu seperti, ya, karena dia menyucikan hartanya kan, berarti seperti membuang kotoran dari hartanya. Nah, jadi itu mengapa ini tidak boleh diberikan kepada Banu Hashim, kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini cuma seperti. Ya, harta yang dikeluarkan oleh orang-orang itu adalah harta yang suci dan halal dan berkah juga ya. Karena dia melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Jadi itu adalah keberkahan bagi orang yang membayarkan zakat tersebut. Dan juga keberkahan dan kebaikan bagi orang yang menerima zakat tersebut. Ya, jadi bukan kemudian ya, kalau ada orang yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang tadi, berarti orang yang nerima zakat berarti nerima kotoran gitu, maka ini tentunya adalah pemahaman yang salah. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis ini ya, menyebutkan frase ini karena itu, karena Banu Hashim kita semua sepakat berbeda dengan orang-orang lain gitu ya, standarnya jadinya berbeda. Baik. Kemudian penulis berkata wahum sulalatuhu, yakni Banu Hashim ini keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mawalihim. Demikian pula zakat tidak boleh diberikan kepada para budak yang dimerdekakan oleh Banu Hashim. Mengapa? Karena budak yang dimerdekakan oleh Banu Hashim atau budak yang dimerdekakan oleh seseorang, maka budak ini ya menjadi bagian dari kabilah orang tersebut. Ini adalah kebiasaan yang ada di kalangan orang-orang Arab. Ketika ada budak yang dibebaskan, maka budak tersebut dia memiliki kabilah sendiri tentunya ya. Tapi ketika dia dibebaskan oleh orang lain dari kabilah yang berbeda, maka budak ini bisa menisbatkan dirinya kepada kabilah dari orang yang membebaskannya. Sehingga kalau ada orang dari Banu Hashim yang membebaskan budak, maka budak yang dibebaskan tersebut bisa mengkaitkan diri atau menganggap sebagai bagian dari Banu Hashim. Jadi kalau Banu Hashim tidak boleh diberikan zakat, maka demikian pula budak yang dimerdekakan oleh Banu Hashim sudah teranggap seperti Banu Hashim juga. Ya, ini di antara kemuliaan Islam ya, kemuliaan Islam. Sehingga itu kemudian tidak boleh juga untuk menerima zakat. Ini contohnya misalkan ya, salah satu bapak atau kakek, ya kakek agak jauh mungkin dari Al-Imam Al-Bukhari, itu memiliki, ya awalnya budak, tapi kemudian dibebaskan oleh orang dari Ju'fah, sehingga salah satu kakeknya Imam Bukhari tersebut kemudian memiliki nama nisbat Al-Ju'fi. Ya, kalau orang sudah memakai nama nisbat seperti itu, berarti dia sudah bagian dari kabilah tersebut. Dimerdekakan oleh orang dari Ju'fah, maka setelah merdeka dia bisa untuk memiliki nama nisbat Al-Ju'fi. Taib. Kemudian, ya ini tadi berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini bahkan masuk aturan dalam Islam. Maulal qaumi min anfusihim. Budaknya dari kaum, yakni yang dimerdekakan oleh kaum tersebut, maka itu bagian dari kaum itu. Jadi memang sudah disebutkan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW ini ya. Bukan hanya budaya Arab, tapi juga bagian dari syariat. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, beliau bersabda, maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana as-sadaqah. Budaknya kaum itu adalah dari mereka sendiri, yakni ketika sudah dimerdekakan oleh kaum tersebut atau salah seorang dari kaum tersebut, maka budak tersebut adalah bagian dari kaum itu. Sementara kami tidak berhak, tidak halal bagi kami zakat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini syarat bahwa budak yang dimerdekakan oleh salah seorang dari Banu Hasyim, maka budak tersebut setelah merdeka tidak bisa juga untuk mendapatkan zakat. Wa in dafa'aha li ghairi mustahiqiha li jahlin thumma 'alima halahu lam tujzihu. Kalau ada seorang yang memberikan zakat ya kepada orang yang tidak berhak karena jahil misalkan, tidak tahu bahwa ini tidak berhak, dia merasa ini orangnya berhak untuk menerima zakat. Dia pikir ini adalah ambil zakat. Karena orang tersebut lagi duduk-duduk di depannya. Ya, gudang tempat penyimpanan zakat. Wah, ini bagian dari ambil zakat. Dikasih sama dia. Ternyata orang tersebut ya cuma nontonin ambil zakat aja. Ya. Dia cuma duduk-duduk di situ. Tapi dia bukan bagian dari ambil zakat. Misalnya. Ya, maka apa kata penulis? Jadi kalau orang tersebut sudah kadung memberikan zakat kepada seseorang, padahal orang ini bukan mustahik zakat, bukan mustahik zakat. Kemudian orang yang memberikan zakat tadi baru tahu nanti setelah beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, atau pekan, atau bahkan bulan, atau bahkan tahun. Ya, maka dia harus mengulangi pembayaran zakat itu. Zakat yang telah dia berikan, tapi kepada bukan mustahik zakat tadi, ini tidak sesuai kriteria kan berarti. Berarti wajib untuk diulang ya pembayaran zakatnya. Ini tidak mencukupi. Ya, yani tidak mencukupi atau tidak menggugurkan wajibnya zakat bagi orang tersebut. Illa li ghaniyyin idza dhannahu faqiran. Ada satu pengecualian, kecuali kalau orang yang dianggap mustahik zakat tersebut adalah orang kaya. Jadi si pemberi zakat ini merasa oh ini orang miskin, padahal sebenarnya kaya. Nah, contohnya misalkan ya, mohon maaf ini pengemis ya misalkan. Di jalan mengemis, tapi di rumahnya kaya sekali misalkan. Paling kaya satu desa. Nah, maka kalau ada orang kemudian menghampiri pengemis tersebut, kemudian memberikan zakat, padahal ternyata orang ini, si pengemis ini ternyata orang kaya di baliknya begitu ya. Maka ini mencukupi, kata penulis, mencukupi. Mengapa demikian? Karena adanya hadis di mana Nabi di mana ada seorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata aku ingin bayar zakat. Intinya ya, intinya adalah orang ini ingin bayar zakat kemudian diberikan kepada ada tiga orang ya, diberikan kepada pencuri. Kemudian besoknya para sahabat itu desas-desus. Ada zakat yang diberikan kepada pencuri, yaitu salah sasaran berarti. Jadi desas-desus di kalangan sahabat. Maka kemudian si pemberi zakat itu tadi menyesal, oh mengapa ke mendapatkan, mengapa malah yang dapat itu pencuri. Akhirnya dia kemudian berniat untuk bayar zakat lagi. Kemudian dia berikan ternyata kepada pezina. Kemudian besoknya muncul desas-desus lagi di kalangan sahabat. Zakat ada yang diberikan kepada pezina. Kemudian orang yang memberikan zakat sadar, ya, tahu, baru tahu belakangan dari desas-desus tersebut, oh ternyata ini pezina. Kemudian orang tersebut, orang yang sama ya, orang tersebut kembali lagi berniat untuk bayar zakat. Pada momen yang ketiga ini, dia memberikannya kepada orang kaya. Ini orang kasihan sekali ya, bayar zakat sampai 3 kali, tapi kemudian salah terus. Ha? Inilah mungkin karena tidak nanya-nanya atau tidak cross-check terlebih dahulu. Maka kemudian setelah orang tersebut, besoknya gitu ya, para sahabat desas-desus lagi. Desas-desus bahwa ada zakat yang diberikan kepada orang kaya. Ya, ini lagi-lagi tidak sesuai dengan kriteria. Sehingga ya kemudian orang tersebut mendengar lagi bahwa ternyata ini salah lagi gitu ya. Tapi kemudian di salah satu riwayat hadis ya, ada malaikat yang mendatangi orang tersebut kemudian berkata, zakatmu telah diterima. Adapun untuk pezina, maka bisa jadi zakat yang kau berikan, harta yang kau berikan kepada pezina tersebut bisa menghalangi dia untuk tidak lagi berbuat zina. Adapun pencuri, maka bisa jadi harta yang engkau berikan kepada pencuri tersebut tidak lagi membuat orang tersebut ingin mencuri lagi. Adapun harta yang kau berikan kepada orang kaya, maka bisa jadi harta yang kau berikan tersebut memberikan pelajaran kepada si kaya, ya, bahwa ini berarti ya kita harus rajin berbagi begitu ya. Jadi bisa jadi menginspirasi kepada si kaya. Atau menginspirasi supaya hartanya tidak dialirkan ke yang haram gitu ya. Karena dia terinspirasi, ada orang ngasih zakat ke ana, masya Allah dia semangat bayar zakat, tidak kemudian mengeluarkan hartanya untuk yang haram-haram. Nah, karena terinspirasi dengan ini ya, maka orang kaya tersebut tidak lagi melakukan praktek-praktek yang bisa jadi dia lakukan sebelumnya, praktek-praktek yang buruk. Tapi intinya di sini ada 3 orang yang disebut pencuri, pezina, dan orang kaya. Ya, pencuri dan pezina ya memang tidak sesuai, tidak ada di 8 golongan penerima zakat ya. Tapi orang kaya kebalikannya ada, yaitu apa? Orang miskin. Sehingga karena tadi disebut di hadisnya disebut ya, amma shadaqatuka faqad kubilat. Ya, malaikatnya berkata kepada orang tersebut, adapun zakatmu maka telah diterima. Nah, ini dalil dari para ulama Hanabilah bahwa kalau salah sasaran, tapi salah sasaran yang ngasih kepada orang kaya, maka ini mencukupi. Tidak perlu dia bayar zakat lagi. Karena adanya hadis ini. Jadi kita lihat ya, sangat sangat apa namanya, strict pada lafaz hadis. Sangat strict pada lafaz hadis. Itu ciri khas Hanabilah. Bukan zohiri, bukan. Bukan zohiri. Sangat berbeda usulnya antara zohiri dengan Hambali. Beda sekali. Ya, tapi na'am, strik pada hadis, mazhab yang paling mendekati zahiri ya memang Hambali. Ya. Tapi bukan zahiri. Ya, ini 2 mazhab yang berbeda walaupun mirip, tapi 2 mazhab yang berbeda. Pendapat lain di mazhab Hambali adalah, yakni selama itu dia tidak tahu, ya. Jadi walaupun bukan salah sasarannya bukan orang kaya, misalkan salah sasarannya adalah dia pengennya ngasih ke mujahidin tapi malah ngasihnya ke bukan orang yang mujahidin gitu ya. Nah, maka kalau sesuai dengan perkataan penulis tadi, salah sasarannya ke yang bukan mujahidin, ini berarti harus mengulang pembayaran zakatnya tidak? Nah, harus mengulang. Tapi kalau salah sasarannya ke orang kaya, harusnya ke orang miskin tapi ke orang kaya. Nah, ini tidak perlu mengulangi pembayaran zakat. Ini kata penulis tadi. Tapi pendapat yang kedua adalah, dan Anda lebih cenderung kepada pendapat ini, yaitu selama semua bentuk salah sasaran itu telah mencukupi. Semua bentuk salah sasaran kita nggak perlu bayar zakat lagi. Kenapa? Karena kita memang tidak tahu, ya, ada uzur saat itu kita tidak tahu, ya. Selama tentunya dengan catatan selama kita sudah berusaha, yakni hati-hati ya, sudah mengcross check. Ternyata setelah mengcross check ternyata tetap salah juga. Ya sudah, ini ya tidak perlu lagi bayar zakat. Ini pendapat kedua di mazhab Hanabilah, dan Anda lebih cenderung pada pendapat ini. Watusannu sodakatu tatawwu. Ya, ini masih agak lama ya, tapi kita sepertinya yakni tidak ada tanya jawab ya, karena Ana masih lemas sekali ya, karena agak sakit sebenarnya. Dan Ana ingin menyelesaikan pembahasan ini karena ini akhir dari kitab zakah ya. Jadi pertemuan selanjutnya semoga bisa langsung masuk ke kitab saum atau kitab siam, bab tentang puasa. Watusannu sodakatu tatawwu' kulla waqtin. Disunnahkan untuk melakukan sedekah yang sunnah, sedekah tatawu, sedekah yang sunnah. Jadi bukan zakat. Jadi sedekah itu disunnahkan pada semua waktu, kapan saja disunnahkan. Wa kaunaha sirron, disunnahkan juga dilakukan secara diam-diam, karena itu lebih menjaga keikhlasan. Biti binafsin, yaitu yakni karena memang dia ridho untuk mengeluarkan sedekah tersebut ya, bukan paksaan atau bukan sambil marah-marah kepada orang yang diberikan sedekah begitu ya. Fi sihhatin, disunahkan sedekah itu ketika posisinya masih sehat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, anna atau ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu sodakati a'zom, sedekah apa yang paling besar pahalanya atau keutamaannya? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah sementara engkau itu dalam posisi sehat dan syahih, yakni cenderung untuk enggan mengeluarkan harta. Ya, karena masih yakni punya punya plan-plan jangka panjang begitu ya. Pengen beli ini, pengen beli itu. Sehingga cenderung untuk enggan mengeluarkan harta. Takhsal fakr, engkau itu dalam kondisi sedang, yakni mengkhawatirkan kemiskinan. Jadi kondisinya sehat. Kalau sudah sehat kan, maksudnya kalau sehat itu berarti apa? Yakni dia tidak merasa butuh untuk. Kalau karena kalau orang sedang sakit, bisa jadi dia yakni mengeluarkan sedekah supaya sakitnya sembuh begitu ya. Nah, orang ini kondisinya sehat, enggan mengeluarkan harta, kemudian karena punya plan jangka panjang tadi misalkan, jadi memang berhemat. Kemudian khawatir miskin, wata mulul gina, berharap kaya, ya sedang dalam proses ingin menuju kaya begitu ya. Maka orang yang seperti ini, tapi kemudian bersedekah, inilah sedekah yang paling besar pahalanya. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan menunda-nunda, menunda-nunda untuk bersedekah sampai nyawa sudah sampai kerongkongan. Ya, karena kalau biasanya atau bukan biasanya, bisa jadi ketika seseorang nyawanya sudah sampai di kerongkongan atau mendekati gitu ya, sudah sekarat begitu dan dia sudah tahu ini kayaknya akhir dari umur umurnya di dunia, akhir dari umurnya di dunia, maka bisa jadi dia menyesal dan dia bisa jadi dia semangat untuk membagi-bagikan hartanya kepada orang lain gitu ya, karena dia merasa ya harta gak dibawa mati ya, sekarang ini waktunya gunakan kesempatan sebesar mungkin untuk menjaring pahala begitu ya, sehingga ketika sudah sekarat dia baru berkata kulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza. Ya, ini untuk fulan sekian, ini untuk fulan sekian, ini untuk fulan sekian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di sini ya tidak boleh menunda-nunda bersedekah sampai kondisinya sekarat seperti ini. Baru setelah sekarat bilang untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa qad kana li fulan." Padahal pada kondisi tersebut hartanya adalah untuk fulan yang lain lagi. Siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Itulah mengapa orang yang sudah sekarat ya, maka udah sudah di atas deathbed ya, yakni sudah sekarat maksudnya, maka dia tidak bisa atau tidak bisa bertransaksi. Transaksinya itu tidak teranggap tidak bisa jadi ya, teranggap tidak sah. Bisa jadi. Kalau memang dia meniatkan untuk supaya memberikan madharat kepada ahli warisnya, supaya ahli warisnya nggak dapat harta-harta ini, yaudahlah saya sedekahkan saja atau saya berikan. Nah ini tidak boleh seperti ini. Itu di ya ada khilaf dalam masalah ini memang. Hanabilah sama Malikiyah itu berpendapat demikian. Kemudian penulis berkata, wa Ramadan. Jadi sangat disunahkan sedekah untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak, lebih banyak lagi bersedekah di bulan Ramadan. Di waktu-waktu lain banyak bersedekah, di Ramadan lebih banyak lagi untuk bersedekah. Wa waqti hajatin. Ya, sangat ditekankan untuk bersedekah ketika adanya kebutuhan. Ya, seperti misalkan adanya kelaparan atau wabah misalkan ya. Jadi seperti sedang ada corona misalkan banyak orang terdampak misalkan begitu ya. Maka itu adalah di antara waktu yang sangat ditekankan untuk kita bersedekah. Wa fi kulli zamanin wa makanin fadil. Dan di setiap waktu dan tempat yang memiliki keutamaan. Seperti waktu yang memiliki keutamaan tentunya tadi contohnya bulan Ramadan atau 10 hari Zulhijjah ya. Kemudian tempat yang memiliki keutamaan contohnya Haramain ya, maka ditekankan untuk bersedekah di waktu dan tempat yang memiliki keutamaan karena pahalanya ya berkali-kali lipat lebih besar. Bismillah taala. Wa ala jarin, demikian pula ditekankan untuk memberikan sedekah kepada tetangga sendiri. Kepada tetangga sendiri. Karena haknya lebih besar daripada orang, walaupun misalkan sama-sama miskin, tapi orang yang satu lagi dia bukan tetangganya. Maka orang miskin yang menjadi tetangganya itu lebih berhak ya, untuk disalurkan sedekah kepadanya. Wa dzawi rahimin la siyama ma'a adawatin. Demikian pula ditekankan untuk sedekah itu diberikan kepada keluarga ya. Khususnya kalau sedang ada perselisihan atau kebencian, maka sedekahnya itu dalam rangka untuk ya melunakkan hati. Mengapa disunahkan lebih ditekankan untuk keluarga? Ya tadi ya, keluarga itu memiliki hak yang lebih daripada orang yang bukan keluarga. Wahia sedaqatun wasilatun. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu memberikan sesuatu kepada keluarga itu adalah selain sebagai sedekah, demikian pula sebagai silaturahim. Ini semua afdol. Jadi sedekah di bulan Ramadan, di waktu yang dibutuhkan seperti sedang ada wabah atau kelaparan, atau di tempat-tempat dan waktu-waktu yang memiliki keutamaan, ya waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia, atau kepada tetangga atau kepada keluarga, maka ini adalah sedekah yang afdol, ya, lebih utama, ya kata penulis. Walmanu bisadaqati kabiratun wa yabtulu thawabu bihi ya. Melakukan almanu saat bersedekah maka itu adalah dosa besar kata penulis ya. Di antara yang dimaksud dengan almanu di sini adalah yakni mengeluarkan harta, mengeluarkan sedekah supaya dilihat oleh manusia, yakni riya. Atau mengeluarkan harta kemudian nanti yakni memberikan harta tersebut kepada orang lain tapi kemudian nanti diungkit-ungkit gitu ya, disebut-sebut. Maka ini adalah dosa besar kata penulis karena itu yakni disebutkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian dengan Alman dan Al-Adha. Yakni Alman tadi yang telah kita sebutkan maknanya. Al-Adha, yakni gangguan kepada orang lain. Gitu ya. Gangguan kepada orang lain. Seperti misalkan memberikannya sambil berkacak pinggang gitu. Atau menyombongkan diri kepada orang fakir miskin yang dia berikan harta atau berikan sedekah tersebut. Maka tentunya ini adalah sebuah yakni pelanggaran besar. Wataptulu wayaptulu as-sawabu bihi ya. Jadi pahalanya menjadi batal kalau orang tersebut melakukan hal ini. Baik, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kitab zakat telah kita selesaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada kitab siam. Alhamdulillah, pada malam ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Ustadz atas pembahasan materi mustahik. Semoga kita para jamaah mendapatkan keberkahan dan ilmu yang banyak dari kajian kita malam ini. Dan sesuai dengan yang disampaikan